ora gampang dosa, malah kebalik. Kadang-kadang ngoten sing piye mesti rupane blekatek kaya aku ngene iki salat ya percuma. Rusuh kaya ngene kok mongkon salat. Nggih. Niku mboten kenging niku dinggo alasan. Niki ibadah perintah napa mawon sing di perintahne Allah niku sedaya nggih tunggalipun alat kangge lebur dosa. Mboten nggih kata sanget hadis-hadis sing nerangaken nggih. Apa wonge sing gelem apa maca istighfar kanthi ikhlas kholison mukhlison monggo dheweke bakal dinapura dening Gusti Allah senajan dosane sundul langit. Kata wonten niku hadis-hadis sing terame soal napa pentingnya tiyang nyuwun ngapunten istighfar taubat dhumateng Allah. Jadi wonten pinten-pinten hal ya sing-sing niki mungkin sak jaringe iki kula terusaken leh maos niki syarahipun Hikam. Terus sak sampunipun dipun terangaken pinten-pinten persoalan sing berkaitan kali mulai teng awal terus pundi sakjane hubungane menungso kalih Allah ya. Artinya bahwa Allah niku pun bendoro menungso niki kawula sampai akhiripun menungso kedah ngurusi nafsu ini sakmane sampai mengadakan semacam niat yang kuat untuk mengadakan perjalanan rohani dumateng Allah sampai nemu kendaraan, nemu kanca nggih, guru nggih, terus alat arupi zikir iki mengke sak terusipun wonten setunggalipun cara mobil wonten bensin. Bensin sing kudu setiap saat diisi. Ini ku diantarane ini masalah kesadaran taubat. Dan diringkas mangkai setunggal persoalan yang berkaitan tak sampunnya pun paham tentang zikir itu ada pinten-pinten poin sing termasuk dados karena sangune wong suluk sing kudu setiap saat di lampahakan yen iku setunggal taubat jane ringkese Allah dawuh wonten ing surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku seneng dateng pinten-pinten tiyang sing sami sering tobat. Mboten kok taibin dari tawabin. Nek taibin niku tau tobat mboten mawon. Ya tapi lek tawabin wong sing akeh tobatene berarti bolak-balik tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin lan Allah menika remen tresna dumateng tiyang sing sami sesuci. Kula panjenengan iki diarani wong resik nggih. Niku mboten kok terus sing resik pisan ngoten kok. Jenengan pengin gadah latar omah sing resik niku nyapune kudu terus. Nggih lho nggih. Saman pengin tampil didelok wong setiap saat ketok resik disungkani wong ngoten nggih. Niku nggih klambine setiap kali harus di cuci orang kok dicuci sepisan terus wes ni mboten ya jadi tinggu proses macam-macam ya kudu enten proses resik-resik ini apa mawon tak jane ini alami kok maksudnya alami ini apa mawon sepeda sama gak ada sepeda motor ini kulek gak sergap resik-resik ini gampang macet ya tangki ini kudu sering diresiki apa selang-selang bensin sampai kadang kenal pot ya mohon itu diisi senajan kenal pot ini bukan kotoran gitu. Tidak ada terus lah harus model ini gitu seorang mungkin kena diisi lah nek ngono lah apa nek pinggir kenal pot barang ternyata tidak ada persoalan yang berat yang parah kayak apapun lek wis kecekel tukang sing ahli kok terus gak kena diselesaikne sampai ada mobil lawas wis ndobrok pirang-pirang tahun. Niku lek sing nyekel bengkel sing ahli niku iso dibandrek. Ya, golek entuk dhewe iso enak. Golekno dhewe dibubutno dhewe. Napa maneh lek trimo under deal sampean rusak ra kena dingi gajah. Lah pun kecekel bengkel sing jenenge Gusti Allah. Mun dijandani Gusti Allah niku pinten suwene to ganti under deal ngoten mawon. Ya. Mane dik winginane dipun terangaken mboten perlu wong niku kok cilik ati. Napa nek wis dosa terus ora iso apik niku jenenge sama nak nyenyek bingkile. Nek dianggep bingkile ora iso ngurusi mobil rusak. Nek lek bingkile bingkile acak-acak ngoten mawon, njaluke mobil apik tok. Mobil apik garono mulai dadi luwih apik, ngoten akeh tunggalen niku duduk bengkel niku bagian variasi ngoten mawon. Lek sing bingkil tenan niku justru malah mobil sing pun ndongkrok-krok pirang taun niku iso mlaku neh. Lek perlu sampai bantere pelayu ning ngungkuli sing mobil anyar lan iki. Kan kathah to nggih. Ya niku saged mawon kok niku. Gusti Allah niku Alimun Hakim, Gusti Allah Ghafur Rahim, Gusti ampun sembarang kalih meneh aktivitas tobat resik-resik niku jane mboten kok namung lahir mawon, lahir batin kudu sering resik-resik. Nomor kali yang perlu diperhatikan malih nggih menika husnuzon. Jadi apa yo iso lek resik-resik lho. Iso resik kadung metal nene kok husnuzon datang Allah. Sak elek-eleke menungsa kesih tetep duwe jalur saluran dimulyani Allah. Mergo Allah men kadung janji walaqad karramna bani Adam. Yakti teman-teman mulia nasa bengsun yang ala Adam. Mungkulah ayat-ayat Gusti Allah dipikir, ditinggali kenyataan. Mungkin, lemah yang pun ledah. Jenenge jadi luluh. Ini gue like manut, karo yang duwe lemah, ini bisa jadi botol. Ya, aku senudan mawan, karo yang tukang gawe botol. Senudan mawan. Betul mesti, wong, apa sing sing arep jadi botol sing teng dhuwur niku kudu botol sing utuh, mboten mesti. Kadang-kadang botol cuwilan niku disesel-seselne malah dibutuhne kok nggih. Nek sing utuh kadang malah dicuwil kok. Nggih nggih. Upamane pun niku omah niki nek ibarate omah-omah niku pun gaprek sedaya kayune. Oh iso ben dadi omah mungil layak dihuni niku tukang sing canggih saged ngringkes ngoten niku. Wis gaprek kabeh imanku wis ora karu-karuan wis. Awakku kotor kabeh kakek dosa. Umurku gek wis sak meneh niku saged mungkin dadi tempat yang menyenangkan niku saged. Mboten kudu husnuzon kali Allah Subhanahu wa taala. Napa male nang rumangsa aku biyen niku ya wis tau apik lho dadi cilik ora usah ning langkat. Belajar ngaji A I U babi bu sampai iso salat ya tau. Mbah aku kok iso blenyak-blenyak dadi wong blekatek koyo ngene iki terus apa yang bisa balik sakit kata kok barang rongsokan itu dijer malah terus dan ini plastik-plastik ini lho, yang rongsok-rongsokan itu timbul pecah bak pecah, gelas pecah itu dilebur malah, dibubur malah, dicitak malah jadi celengan, jadi montor-montoran ya api, ini payu didal lho ya. Mulanya ya buat nenten gak jadi barang muspro subhanaka maholak dahadha batila maha suci engkau ya Allah. Ternyata apapun yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia sama sekali. Dan itu termasuk pendorongnya yang husnuzon. Nomor tiga yang perlu diperhatikan malih yang suluk niku ya niku ora oleh nyembranakno dosa. Nggih. Nyembranakno dosa itu jarak niku lho. Jarak mboten dosa cilik mboten dosa gedhe niku mboten kena disembranakne. Mergo Gusti Allah jengkel ibaratnya wong penake wong ngomong kejengkelane Allah bendune Allah niku penyebabe dirahasiakne. Belum tentu sesuatu yang besar, dosa sing gedhe menurut ukurane manungsa lho, belum tentu niku nek mugi Allah dianggap gedhe. Kan belum tentu kesalahan sing menurut manungsa niku cilik ngoten. Dereng tentu lek niku kalih Allah mboten diitung gedhe. Karena pancen bendune Allah niku dirahasiakne. Nggih. Yeah. Ternyata perkara ini saya ulah seolah usah urusan di Allah kekeduran. Hubungan bapak kalau ibu ini kemauan kadang pemicunya bendunya bapak. Bapak-bapak ini sok muring-muringnya lah angkat dibeda bu ya. Kadang-kadang perkara sing sepele iso dadek ini muring-muring. Perkara ini jadi memang sepele. Lah gak ada kopi kurang lagi. Itu iso ngamuk-ngamuk. Perkara-perkara. Kadang itu anak kesalahan sing luwih gedhe ora apa-apa. Bagi angel dibedhek ta mboten iki. Niku agek bapak lho padahal penguasa keluarga mawon wis angel dibedhek. Apa meneh ta? Penguasane alam ya niku dukane niku ana apa ora duka sebabe duka terus pundi niku dirahasiane kali Allah. Mengene panggah kudu hati-hati. Lah upama keblowok wis kadung lakoni salah yo aja. Aja suudzon tapi tetap kudu husnudzon. Nomor 3, nomor sekawan. Sing penting sing perlu diadepi menungso dalam hal ngamal. Niku ampun soal jumlah ngamal. Soal jumlah niku masing-masing wong di kesempatan sing beda nggih. Sing penting mutu. Maksud wong kerja iku aja kok ndelok kerjaan iki apa, kerjaan ini kerjaan jane ora enak. Sing penting mutu pekerjaan. Saman dadi dukun pijet mawon nek pancen bermutu saestu. Angger wong sing sampean pijeti kok marem ngoten ya lari sok dadi dukun pijet. Dadi tukang gawe tempe lek tempene bermutu ngoten nggih digoleki wong, dimulyakne wong. Jadi tukang tambal ban nek tambal bane mutu ya di langganan wong. Dadi pun apa mawon? Ngoten nggih. Dadi direktur tapi lek tukang ngapusi ya akhirnya bawane mlayu kabeh. Jadi ternyata sing dadi soal mboten soal bentuk pekerjaan, jumlah pekerjaan. Tapi yang penting mutu pekerjaan itu. Nah, salah satu mutu pekerjaan itu bisa bermutu yang paling kudu diperhatikan teman-teman ya niku. Menungso aja nyawang awake wis nglakoni ngamal. Tapi yang perlu diperhatikan menungso diparingi kesempatan iso ngamal. Benten nggih? Benten. Aku wis salat, aku wis ngene wae tapi Allah maringi kesempatan aku ngamal. Penake omong apa? Kerjaan harus terus dipekerjakan, harus dikerjakan. Amal harus diamalkan. Tapi bahwa siapa yang beramal itu jangan sekali-kali melihat bahwa aku beramal. Oleh ngamal tapi ora oleh ngakoni. Nah, malah sakjane titike bener iku. Tapi iya toh, ngamal kan ngamal, tapi lek ngamal gak oleh diakoni. Yang panjen kowe iki kawula kok. Iya ya. Kawula, kawula ya ora oleh ngakoni kerjane gak oleh. Kalau toh bekerja itu tetep niku kaya bendoro. Terus lek bendorone dhewe sakjane iki ra butuh kok. Senajan sampean upamane Gusti niki kula mboten melok duwe niki kagungane jenengan sedaya kok. Gusti lho yo gak kok kabeh ora melok duwe. Mboten malah yes. Ora ngono nggunggunen ngono malah ngoten lho jane niku. Wong bendoro niki bendoro benah ya. Bendoro niki bendoro sing banget ngertine. Bener wae ngerti banget ngertine. Tur mboten butuh. Allah niku ghaniyun 'anil 'alamin. Mboten butuh ngalam niki Gusti Allah, tapi justru alam niki sing butuh Allah. Mulane nek jenengan ngamal, soal ngamal jane sing butuh ngamal niku jenengan. Mulane sing apik ngamal iku dadekne kebutuhan, aja dadekne beban. Nek ngamal dadi kebutuhan ya, nikmat. Nikmat koyo dene wong urip butuh ambekan, ambekan iki. Nek lega itu ya nikmat, nek ambekan kok angel ngoten ya. Urip dadi sengsara, ibadah kok angel. Ya kaya wong ambekan angel. Nah, jadi ibadah niku kebutuhan. Ya. Karena niku kebutuhan jangan minta hasil toh. Wong pengen iki kebutuhanmu kok. Ya lakonono ngono ae. Napa sampean tahu toh terus apa iki ambekanku iki kudu ngono, iki hasil ambekanku njaluk opah. Lah ambekan kanggo kowe kowe dhewe kok njaluk opah. Iki lho nggih. Nggih, mulane nggih. Napa sing jenenge ikhlas niku jane akhire niku titike teng mriku niku. Jadi wonten sekawan perkawis nalika tiyang niku membelajar suluk ya, ngambah dalan nuju teng Allah, niku set nomor setunggal tobat terus menerus. Nomor 2 husnudzon dumateng Allah. Nomor 3 kedah hati-hati jangan meremehkan persoalan dosa, mbuh cilik mbuh gedhe. Sing nomor sekawan kedah berusaha napa menghadapi amal itu jangan menghadapi bahwa yang beramal dirinya. Nggih. Tapi semangat mengerjakan terus ditumbuhkan, tapi pekerjaan itu aja diakoni. Dene tentu persoalan ya. Saya piye kok kerjaan kon terus budal tapi gak oleh ngakoni. Lah ngratine niki saestu-estu mun semelaten Allah niku insyaallah nggih gampil mawon. Pun. Niku ringkesan mangke mulai keng jauh berhikam sing berkaitan kali soal min alamatil mobil kalbi. Mulai jauh saking niku ringkesane kados ngoten niku wau. Nah, saniki monggo dipun terusaken kitabipun Syekh Ibnu Abbad ingkang ngomentari Al-Hikam. Sampun dipun dawuhaken sing marai wong dik wingi niku nggih, nek wonten persoalan kalih kan nggih, dosa niku efeke kalih. Enten dosa sing berefek putus asa, enten dosa sing berefek lewat taubat. Sing berefek taubat ngene iku jenenge dosa sing apik. Dosanya itu sendiri adalah modal. Dosanya sendiri itu adalah modal dari Allah yang digunakan untuk ancik-ancik dengan alat taubatnya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini enten istilah dosa ku ya kudu disyukuri. Dosa ku kudu disyukuri ketika dosa niku kena dinggo bahane napa? Keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosane sing dinggo keparek, tapi efek dosa. Efek dosa sing rupa taubat niku ternyata luar biasa hikmahipun. Jadi Allah mereka kagungan asma At-Tawwab. Ya innallaha at-tawwabur rahim. Allah niku zat sing mohon nrimo tobat. Lan ukurane nrimone ora kaya ukurane menungsa ngono to tobat njaluk syarat ora lek kowe gelemne ke aku yo tak sepuro lek gak yo gak niku lek sampean. Allah niku mboten pokoke gelem bali ngoten mawon pun ditampi gelem bali niku pun masuk jalur. Nah, suarine sing tiyang sing putus asa tobat banjur putus asa apa tobat dosa banjur kegedean lah ngitung dosa sampai dianggap dosa itu sesuatu yang luar biasa sulitnya, lupa bahwa dosa itu juga gaweane Allah dan Allah juga bisa menghapusnya, lupa kepada itu, maka itu adalah menghadapi dosa yang begitu itu termasuk hal yang tercela. Nganggep lek Gusti Allah ora iso ngilangi dosa niku sing tercela. Dan nah ternyata sebabnya apa? Wasababu dzalika utahe sababe mengkono-mengkono terus putus asa iku jahluhu budune wong. Bisifati malau kelawan sifate bendarane man. Al muhsini kang gawe bagus, al jawadi kang loman, al karimi kang maha murah. Nomor siji kuwi. Nomor loro penyebabe wawukufuhu ma'a nafsihi. Karena segala sesuatu itu dihentikan pada dirinya. Isi dihentikan pada dirinya niku lek bayangno upama sing salah iki anakku kok salah kaya ngene iki tak kampleni. Ora tak aku anak. Jadi lek aku sampai salah gedine ngene iki nduk Gusti Allah wis gak diakoni dadi kawulane Allah. Niku krana napa Allah diukur kanggo ukurane dheke. Madan. Berarti lak terus kaya-kaya Allah niku bisa dibatasi kanggo batas-batas dheke. Secara tidak sadar dia sudah membatasi keluasan Allah. Nah, ini ku dosane luwih gedhe niki katimbang dosa salah sing liyane upamane. Mergo napa kaya-kaya dheke luwih gedhe timbang Allah sampai iso ngukur Allah. Oh, tibake kemampuane Gusti Allah ngapura iki mung dosa sing sakmene iki. Dadi lek dosa sing kliwat ngene iki Gusti Allah wis gak iso ngapura. Iki berarti lek sampean kualik dadi penguasane Gusti Allah. Pengawase Gusti Allah dudu sampean ngawasi. Wah, Gusti Allah gak iso iki. Garap soal dosaku iki gak iso. Lek padha karo muni ngono. Mulane iki hati-hati aja kebacut ngoten niku wae. Ampun pisan-pisan ngukur Allah nganggo ukuran panjenengan. Wa qiyasihi lan oleh nias oleh madak-madak noman wong diaklina nggo akale dhewe wa hadasiran kepinterane dhewe nek wong kuwi pancen ngerti tenan walau kana arifan billah lek wong niku pun makrifat billahi kelawan Allah hakul makrifat dikelawan sejatine pengenalan dumateng Allah rastahqara dzunubahu mongko yektine bakal mongko yektine ngremehno sapa wong dzunubahu ing dosane wong pijam bikaramu di samping kelomanane Allah wa fadlihi lan anugrahi Allah fa ayyu qadril abdi au krimatin hatta yaqa fi dzambin la yasauhu ghafurun bihi wa yaqburu alaihi ayau firahu. Dengan ukuran apa? Biayi faayu kodrin, mongko utawi endine kira-kira lil abdi sing kena diukur kawula alqimaten utawa nganggo rega apa sing kena dienggo regane kawula yen nebus dosa kuwi kok sampe enek dosa sing sifat pangapurane Allah gak iso menenggelamkan dosa itu sak piro sing sakjane gedhemu iki sak piro. Dan dosa itu adalah bagian dari pekerjaanmu, berarti kan dia sebagian dari hidupmu. Ya, nah apalagi dosa itu hanya sebagian dari hidupmu. Wong hidupmu seluruhnya itu hanya satu titik kecil dari kekuasaan Allah. Kok sampai kau dipenganggap? Gusti Allah orang iso busuk dosamu itu jane sekarang gua ngukur ya apa? Mana kita? Ayo kita lari nih. Beres-beres. Ya tenung beda ayam, beres-beres. Kok kok jegar-jegur ngono ya. Beres-beres. Wong kapal kobong sak mono gedene jegur segoro ya iso mati gedene kok. Ya. Niku baru gaweane Allah sing jeneng segoro. Lah terus ngapurane Allah niku sak pira gedene. Sampan dhewe iso ngukur wah jek gedhe dosaku kaya ngono. Ya ibaratnya lah berarti segorone Gusti Allah sakmono bar iki dienggo ngumbah klambiku sitok iki ora kena. Lah padha karo muni ngono ta? Niku kualek ngoten iki kualek. Ngoten. Gedhene dosa kuwi sak pira? Kok sampai gedhene iki ngungkuli keagungane Allah, kok sampai Allah iki gak iso ngapura. Iku kesadaran-kesadaran sing ngeten iki kadang-kadang memang kali iblis, kali setan iku ditutupi. Ora kok soal napa-napa, memang bahasane kaya kok kan bahasa apik. Kok wis dosa. Dosamu kuwi ngono, kuwi kawulane Gusti Allah kok nglakoni dosa kaya ngono kuwi ya pantes. Kuwi wis ora diakoni dadi kawulane Allah. Gayane iblis nek ngomong wae nganggo dalil barang. Nah, tapi maknane enten arah sing menungso klendran bahwa sebenarnya iblis itu tidak mengajak baik, tapi mengajak lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sakjane iku lak wong urip ora gelem nyuwun pangapura teng Allah. Mergo dhewe ternyata ora kenal keluasan pangapura. Qala Kitanwir, qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, di muallif kitab Al-Hikam. Dawuh Fitanwir ing dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Kitab sana sanes hikam, tapi ini berkait kali ini. Waktu ini kitab At-Tanwir, Syekh Ibnu Athaillah dawuh wa'lam annahu la buddha fi mamlakatihi min ibadihim nasabul hilmi wa mahallu duhuri rahmati wal maghfirati wa wuku'u syafa'ati wa faham qaulahu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi laulam taznabu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yadhnibuna fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfiru lahum. Wa lam ngerti sapa sira, perlu disadari ini supaya kula panjenengan mboten cilik ati manggen wonten ing kratone Gusti Allah. Ngerti ya sira ana sak temene kelakuan iku labudha ora kena ora. Dimamlakati ing dalem kratone Allah. Sapa sing ora kena ora min ibadihim? Saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Ya, ngeten. Cela. Mungkin Pak Ileng guri. Labudha ora kena ora. Bima melakati ing dalam keratone Gusti Allah min ibadihim saking piro-piro kawulane Allah. Kok min ibadihim? Min ibadihim? Ah. Min ibadihim saking piro-piro kawulane ahli mamlakah, ahli kraton. Ahli kraton ini teng-teng dipun tafsiri ayat ahli mamlakah. Apa sing ora kena ora nasbul hilmi? Apa nasbul hilmi jenengaken sifat aris? Jadi dadi sasarane sifat aris. Oh, malah yang manut sasane wong ngantuk. Tulisane niki citakane kereng keten dadi diwaca min ibadihim. Bayangin nih, kiai lek ecek-ecek lah ngene. Walam ngerti sapa sira ana usak tenek kelakuan iku labudha mesti. Lima mlakatihi ing dalem kratone Allah, sapa sing mesti min ibadin saking pira-pira kawula. Di dalam kerajaan Allah itu pasti ada beberapa hamba sing sifatnya hamba itu kang utawi kawula mau. Tenung matei keren keten kalih dalil dadi dianggap sak kalimat. Padahal niku pun pedot gitu. Angele maca kitab kuning lah ngene. Marai kitabe sampai kuning gak ana titik koma ne pisan. Min ibadin saking kawula hum kang utawi ibad iku nasabul hilmi dadi sasarane sifat arisi Allah. Harus aja itu dipasang sasaran sifat halimi Allah. Napa harim halim niku? Allah niku gadah asma halim. Nggih. Halim niku gabungan antarane sabar karo ngapurana. Allah niku sabar ngenteni dijarno arep ning endi jane lan luyure arep ning endi. Paling-paling ya mrono, dinteni lah dinteni. Di saat di ngapura saya kata aja kesusu diseneni to ben. Duting blenyak lali karaku ben kok lek wis arep kuwek lak eling dijar. Ambil umur waida lho ngoten. Niku khilm, sifat khilm. Tur ngapura Allah niku ngapura. Masih telat-telat sithik oleh tobat mungkin kali kurang lah 3 menit arep mati. Pokoknya selamat cek durung glorok-glorok niku sik. Kali Allah sik dingan. Lho, kudu enek, wong sing ngono kudu enek. Boleh gak ada Allah duwe sifat orang kanggu. Ngerti lho ya. Wa mahalu zuhuri rahmah lan dadi panggonan penampilane kasih sayang wal maghfirati lan pangapura. Kudu enek. Kawula-kawula sing mangke kali Allah Ta'ala niku dadi panggunge sifat rahmati Allah, dadi panggung sifat pangapurane Allah. Termasuk malih wawuku usyafaati lan kudu enek kawula sing dadi napa panggonan tumibane syafaat. Lek gak ana lah Kanjeng Nabi diutus percuma. Jarene syafiul ummah. Ya berarti kudu enek umat sing disyafaati. Lah nek gak ana umat sing disyafaati lah cara wong gawe panggung sandiwara. Ya lho, ana Janaka sing wis manterna panah. Orang nak buta sing dikai panah itu jenenge ya kotake kurang. Kotake dalang wayange kurang. Ngoten ya kudu enek wayahe. Kawula sing arep dadi sasaran panah, sing panah niku rupa sifat arise Allah, panah rupa maghfirah Allah, panah rupa kawelasane Allah niku kudu enek. Ngoten. Nek gak enek kok lak jomplang. Apa gunane ngapura barang? Sami kali Allah wis kadung gawe neraka ya kudu ana isine. Allah wis kadung gawe swarga ya kudu ana isine. Ngono lek gak ngono lah jenenge muspro. Lah sing berkepentingan ning swarga niku lak dudu Allah, tak sampeyan lah. Lah niki berarti sing kudu metenteng aja sampe ning neraka ya kudu sampean dhewe. Lah Allah dhewe ora masalah. Iki enek gula, iki enek kopi, iki enek teh. Lha iku terus kira-kira gula sing arep dicampur teh kuwi sing ndi? Gula sing arep dicampur kopi kuwi sing ndi? Lha iki terserah sing gawe to. Nggih, terserah sing gawe. Tapi tetep enten kesempatan. Dadi gula sing manfaati, gula sing mboten manfaati niku tetep enten. Pun, Enten penguatai dawe kanji Nabi. Wa faham lan pahamo sapa sira kaulahu ing dawe kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi. Walladzi demi pangeran. Zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadi ana ing kekuasaane zat. Laulam tuznibu. Lamun ora padha dosa sira kabeh. Upama wong niki sampeyan kabeh blas ora nek sing gelem dosa sak donya niki lazahaballahu mongko yektene ngilangaken sapa lugu sala bikum kelawan sira kabeh. Jembuh piye carane kok upama kowe iki resik sak donya niki resik kabeh ora nek sing dosa blas. Niki mung karo Gusti Allah wong-wong niku mesti enek sing diilangi karo Gusti Allah. Dilangi perlu diganti. Walaja alam yakti ini teko. Sopo Allah bikomin nekakno kelawan kaum. Yarna bunakan podo dosa. Sopo kaum. Perlunya apa? Perlunya sing. Wong sing dosa kui fayastal biruna mongko banjur. Galuk ngapura sopo kaum. Allah ingkusi Allah Ta'ala. Nek wis ngono. Fayar faru. Fayuk faru mongko dinapura sopo lahum. Kaum mau. Tetap memang itu. Wis ta, kok gak iso ngilangi kemungkaran gak iso. Wong Allah gak kon ngilangi kemungkaran kok. Allah kon ngowahi. Ngowahi terus iki, wong sing do nglakoni mungkar kon ngale. Lakonana sing makruf. Lah kuwi enek-enek, wong liya sing mlebu ning mungkar nek. Nggih, kuwi enek-enek. Aja kok terus aman muring-muring enek kemungkaran dilak ya ora iso. Mungkar dilange gak iso. Inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilai fil laili wan nahar niku wis dadi nas kok. Rino karo mengki iki sak gandeng. Sampeyan kok terus pengin rino tok ora ana mengene. Wo jomplang dunyane. Jomplang dunyane. Wis to, wengi iki ya ben teko. Ngono. Perlune apa? Engko ben iso tampil lawan. Ngerti ya? Upama kowe bosen. Ngono ya karo kowe sing bosen akhire kowe dipateni. Apa wong maksiat gak iso mati? Apa wong taat gak iso mati? Ya tetep sak gandeng kok. Enek Muhammad, enek Abu Jahal, enek Musa, enek Fir'aun, enek Isa, enek wong Yahudi, enek. Niku sak gandeng kok. Sampan terus ngoyo kepengen dunia iki resik tentrem ora enek wong elek. Keliru carane ora ngono. Kowe pribadi butuh api-api, oh. Tapi aja kok terus kowe punya ambisi dunia kudu wong apik kabeh enggak bisa. Dan enggak bisa. Itu nanti pasti ada yang datang. Wong itu kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu bagaimana mensikapi seperti itu? Sikap seperti mensikapi hal seperti itu sampean mawon sing saiki wis terdaftar jadi wong sing lakoni mungkar lakoni itu. So maknane kamu dapat ketak undangan untuk memasuki kadu maghfirah Gusti Allah. Ngoten lho. Wis kan undang iki. Wis aja suwe-suwe undang rono dadi cukup ketak maghfirah kan ngoten. Lah iku wis mlebu teng maghfirah ya enak-enak sing antrine. Ngerti lho, sama aja kok terus maghfirah tak cekeli dhewe, wong liya aja njaluk maghfirah. Aja. Aja. Kadang-kadang wong niku sok lali ya, ndek biyen prosese arep nyantri ku jane ya elek dhisik ngono saiki bungsu wis dadi santri anyar ae kaya-kaya anggere nek wong ora nyantri dijedinge setengah mati le lali-lali lah kan. Aja ngono sing perlu mbok pamer, aja kok kutus ambisi, aja nganti kaya aku keliru. Kowe sing wis tau ngalami dosa kaya aku niku wae lakon wae saiki tobat to. Ngoten. Aja kok kowe dadi wong ora ngrumangsani digawe Gusti Allah dadi wong sugih ora gelem dang tobat ngono-ngono wis neraka nggone. Lali dhewe awake dhewe prosesnya iku lho kandakno. Aja kok urung-urung mbendal menfonis. Sing penting saat ini monggo berproses. Nah, kadang-kadang kalau jenengan kebablasan. Tidak mau memproses, malah akhirnya malah ngetoi sing wis ana. Nggih, nggih. Ngojo kok terus ngoten niku ambisi pengen nentrem nang donya, ambisi pengen apik nang donya. Entene mengko wae kok. Kalau yu wayyur hubiyati, diwai posisine wong sing diposisine dosa-dosa. Ayo do ngale ning gone sing ape-ape. Sing biasane do sobo kompleks, saiki ayo do sobo masjid. Kopo terus nek sobo masjid kabeh kompleke lak sepi. Aja kuwatir ana meneh sing karepe komplek ana meneh. Mergo niku proses kok. Niku proses, lan niku mengke. Nah, boto-boto sing wis diobong, ngaliyo teko linggan. Ngaliyo teko obongan boto. Ngalih ning ndi? Ngalih ning terkena lho, arep diunggahno pangkat dadi bangunan sing api. Apa lek terus boto sing teng linggan iku entek terus gak enek boto neh. Iki gawe neh setan neh, boto sing siap diobong. Ngoten lho, nggih. Ngoten nggih. Mumpun kuatir, mumpun kuatir. Lek trimo wong maksiat ngoten mawon Gusti Allah pinter gawe. Lah sakniki nggih, ampun kuatir lek jenengan pasti go maksiat enek kok nggon. Boto sing bar diobong enek nggone dhewe ndang mangkon kono. Lah kowe sing repot kowe dadi boto kadung diobong, seneng diobong, terus oh gak sida dadi boto kowe. Dadi iki kok sing terus ngluwing sing matu ngoten malah sida dadi pasang nek mungkin. Aja putus asa ngoten lho nggih. Aja putus asa. Niku. Enten malih. Wa qaulahu sallallahu alaihi wasallam pahamono dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Lho, malah asik to niki. Syafaati utawi syafaat ingsun iku li ahli al-kaba'ir kedhi wong kang ahli dosa gedhe min ummati saking umat ingsun. Sing perlu dibelani dhisik niku lak sing wis dihukum-dihukum niku to sing wis dadi terdakwa-terdakwa niku perlu dibela. Ya nek sing ora dadi terdakwa lha kok dibelani? Hah? Wong dia sudah bisa mengurus diri sendiri. Malah lek perlu benjing wong sing apik-apik niku dibebani Rasulullah. Ayo iku balamu. Belanono, ngoten malah. Wani sok nur jauh dadi wong apik teng donya sok ning akhirat malah repot zaman. Lha terus dadi panitia syafaat kok. Mergo kok dikongkon kanca-kancamu sing biyen mbok kenal sing mbok jak apik wis tau semangat arep apik ning urung sempat apik. Bila nono, ayo jaluk nang ngapura ning Gusti Allah. Kowe sing wis apik. Lho, ngoten. Pokoke sing penting sitok daftar umat Muhammad aja ujul. Menawi sing perlu disuwune jenenge nyuwun tetep iman. Menawi soal posisi derajat macam-macam Allah harus sak tiba-tibane bejo umat Muhammad. Lho ngono kok arep ora percaya nek selawat penting ya keliru to. Wis tau maca selawat sak iso-isone. Malah nek tengene Al-Burdah niku wonten Sarah Burdah niku didhawuhake. Bijing niku sampe wong sing disapaati niku nggih. Digolekno apik sing kena dibumbela niku ora kena. Ngamal ora tau. Nggih. Ngamal gak tahu, ibadah gak tahu, iman cat nyeng. Ada apa eglen. Terus akhirnya napa sing digumbilan ini? Ternyata sepele. Gusti, mosok jenengan mboten isin Gusti niki namine niki persis kekasih panjenengan. Jenenge Muhammad. Mosok kelakuane Abu Jahal tapi namine Muhammad niki. Jenenge padha karo Kanjeng Nabi Muhammad niku tok mawon njenjing oleh syafaat dapat pembelaan. Delok nek delok ngoten niku jane lak ora perlu to cilik ati sampean. Ora perlu cilik ati, tapi yo aja sembrono. Mulane diarani siratal mustaqim mergo kepleset kebacut sitik gedhekno dosa sampai lali Allah yo ora oleh. Terus pas dingolokne terus sampean ala wong Gusti Allah tukang ngapura niku kebacut ngono ya ora oleh. Dadi aku tuh bener tis. Niku baru pas. Kegosongan ya ora oleh. Kementan ya ora dadi. Kopi niku lek kegosongan bu rasane kopi ilang dadi areng. Nggih ta? Tapi lek kementan langu. Nggih. Wis kudu pas. Kudu pas. Ya aja kementan, ya aja kegosongan. Piye ya diintir-intir. Diintir-intir. Mulane ya ya kala-kala dosa, kala-kala apik, lorek ngoten. Niku wis. Nggih pantes mulane salat niku mboten ora salat tok malah dur sedurung salat tok. Bar ku pak ora salat bae ora oleh ya. Salate limang wektu niku yen digawe kali Allah niku dingge niki. kaya laknek zaman ahli perbingkilan nggih napa teknik mobil sing 6 silinder napa 4 silinder mosok niku kerjane gentenan iki ya kaya seker ngoten salat iki sing waya maju subuh engko dhuwur maju dan niku kaya seker pemanasan ngoten mawon dadi mengko sesuk mlaku atine nggal titik mosok jenengan lek manung kudu protok data umum lah mboten lagi umum iya genine nggal titik intir malah lek gedean mengko ngintipe kakek ora oleh lek saya ngilep ya kudu dicilikno nggih kan nggih kadang-kadang enten Pak tiyang niku sing kali Gusti Allah didamel ngoten lho ngene dijamel ngoten sendiri wis apik tapi kebablasan apike sampai nun sewu cangkeme cerewet tapi enroma itu anggere wong dipaidu niku mengke karo Allah terus diintipno begitu diintipno terus kebablasan ya dadi ngintip akhire ndelaran dhek dhewe ngakon elek kaya sing dipaidu niku nek untuk kula mendalek perlune napa ora kok niku terus kan mboten perlune ben dhek ben roh rasane belajar memproses diri dari wong elek sing kaya dipaido kuwi untuk bisa jadi baik prosesnya piye? Dibae angel. Maknane ngoten mulane apik-apik wong sing ora tau nyacat. Nggih. Wis ora usah dicangkem ku nyacat-nyacat wong maneman. Dadi kok wong salah ora kok berarti salah itu dibiarkan enggak. Salah bagi orang yang melakukan salah, kita harus kasih sayang, kita ajak untuk supaya tidak salah. Tapi jangan sekali-kali berambisi kesalahan itu harus hilang dari muka bumi. Gak bisa. Kanjeng Nabi syafaate mawon kanggo wong sing dosa-dosa gedhe, malah wong sing ora duwe dosa kon dadi tukang nyafaati. Nah, kula pribadi, kula panjenengan pribadi ya kudune ya daripada disyafaati alung nyafaati. Ngoten lho, tapi nek sampean mungkin nyafaati kabel terus disyafaati sapa? Ngeten nggih. Kula niku nate diusuli ngono. Nggih kanca pas diskusi ngoten. Anu, ngono apa Mas? Dene upama undang-undang negara ini soal pendidikan ini di robah piye? Kabeh kon mlebu pondok ae lho. Ora usah anak sekolah umum macam-macam, pokoke kabeh kon dadi pondok pesantren kabeh. Hehehe, lah kalau kabeh dadi kiai kabeh sing mbok jekne sapa? Lha kabeh wis iso ngacingi kan kabeh lah aku lak gak payu. Ya kudu enek sing bodho, kudu enek sing pinter. Suwale kudu enek sing sugih, kudu enek sing marat. Kudu enek sing dodol, kudu enek sing tuku. Lha nek kabeh dodolan sing tuku sapa? Lha nek kabeh tuku sing dodol sapa? Itu lho nggih. Mulane Allah niku ndamel beda-beda. Enek sing dosane akeh, enek sing gak duwe dosa. Niku sak ben sak judul. Sing gak duwe dosa ben nyafaati sing duwe dosa, sing duwe dosa ben rumangsa kudu ana hubungan karo sing gak duwe dosa. Sing penting karo-karo aja kemlalet lan aja mbeguguk makutho waton. Niku lho, Guys. Penak kok mengke urip niku dadi penak ning donya rasane wis penak. Pemene sok ning kono masyaallah jane kenal. Kenal karo wong apik. Lah aku kenal karo engko lho. Usul-usul kan. Mbok kulo niku sampean syafaati to ngono. Sesak aku tak nyafaati ini nyang-nyangan lho benjing niku teng mriku. Jadi kiai barang itu sok-sok ya. Arep nyafati kono digandoli sing kene kok saged. Ngoten. Upama kula mbijik niki dadi panitia syafaat bagian kelompok hikam ngoten nggih. Ngoten ngono. Lha soalé jalan untuk bisa menjadi panitia syafaat itu bisa berbagai macam. Ora beda karo sak niki enten LSM ngoten nggih. LSM itu bisa yayasan apa ngoten saged. Sami mawon gambarane ngoten niki. Wong masal kok. Dunia ini kena tinggung masalah tengah akhirat. Jadi bejo mana dia bukti apa bener? Kemudian kalau bejo itu ditaruh, iya. Tapi lo ngaji hikam dah. Tapi lo ngaji hikam dah. Lah indikasinya pakai kerohanian. Mesti kenal kok uang ni, mesti dua rasa kok bejo ini. Mesti main rasa. Oh enggak. Pisan tak mau nak uang ni kupu dua api. Bejo ini terus terumit. Sakit kantel ni. Sak cili rasa mesti. Oh enggak. Niki bejo mau nate ngawas temen gua. Niku penting, mulane akeh-akeh no kenalan sing apik. Soale binjing kenalan apik niku iso dadi wong sing nyafaati panjenengan. Lho, saurane nek akeh kenalan niku keblasuk-blasuk ritek niku akeh sing nulungi. Wong blater kok. Nggih, wong blater niku menggok-menggok sak menggok niku ndelalah rokok iki gratis. Nggih, penak ngoten to nggih. Mane wis ora usah menutup diri eksklusif lah, mboten perlu. Nah, jadi nggih intine niku wae kudu ngati-ati, dosa niku pancen aja disembranakne, tapi ya aja kok terus nglalekne Allah lek dosa kuwi iso diilangi. Wajah alam teko. Soporo julun wong lanang ilal Ustadz Abil Hasan Asadili. Qaddasallahu sirrah. Wajalan teko soporo julun wong lanang ilal Ustadz Abil Hasan maning Ustadz Abil Hasan. Qaddasallahu sirrahu. Al Aziz. Faqala qaddasallahu sirrahul aziz faqala ya sayyidi kanal barihata bijiwarina minal mungkarat kaita wa kaita wa zahara min dalika rajul istighrabun istighrabu ayyakuna hadha faqala ya hadha kanaka turitu alla yuksallahu ta'ala fi mlakatihi man ahabba alla yuksallahu ta'ala fi mlakatihi faqad ahabba alla tadhura maghfiratuhu wa alla takuna safaatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu wa kam min mudhnibin kasurat isaatuhu wa mukhalafatuhu wajabat lahu rahmah min rabbihi fa kana lahu rahiman wa bi qadri imanihi wa an asa aliman wa in asa aliman. Nah niki Syekh Abil Hasan Asadili gak dah murid soan datang Syekh Abil Hasan Asadili matur itu sebenarnya ya sayyidi yai kanal barihatan di daluniku bijiwarina karena ono al barihata yang dalam wingi dalu iku bijiwarina ono ono yang sanding kita ono yang tetanggan kita minal mungkaroti saking piro-piro kemungkaran apa sing ana kaita wa kaita mengkene lan mengkene. Oleh matur niku sajake kaya ingkar ngoten, kaya tegese menganggap tidak mungkin, ngoten lho. Kalau sampai di situ terjadi kemaksiatan seperti itu gak mungkin. Tapi kok tadi malam itu terjadi, yai? Terus pundi mboten niku? Wa dzahara min dzalika rajul wadaralan nampak mengdalikan rojuli saking mungkun-mungkun wong lanang apa sing nampak istighrabu ayyakuna hadza nganggep aneh yen to terjadi apa hadza iki mungkarat seakan-akan terus pundi Pak Yai upamane ibaratnya nek dalu niku enten tiyang damel waliman padahal nggih kaji bojone niku nggih anak kiai mosok nanggap jaranan niku lanang wedok niku kaya ngoten niku. Upamane enten malih sing sok ingkang. Dados pundi lho Pak? Mosok kale Mbah Wali niku niku sing dugi niku mboten wong ziarah. Malah wong do pacaran-pacaran tok ngoten niku. Dados pundi ngoten padahal tok makame wali. Artinya menganggap aneh seakan-akan tempat seperti itu enggak bisa terjadi maksiat. Nggih. Terus pun dijawab pun Syekh Abil Hasan Asadili. Jawabannya pun ngeten. Ya hadza le. Ya hadza he. Iki rajul. Ka anaka turidu ala yusallah. Kaya-kaya. Kuiku kok duwe rancangan. Kepengen supaya Gusti Allah ku gak dimaksiati. Kue kepengen Gusti Allah ku gak dimaksiati. Fi mamlakati yang dalam keratone Gusti Allah. Tak delok sikapmu kaya-kaya kok kowe iki gak rido to. Lek Gusti Allah ki gak di apa Gusti Allah ki dimaksiati ngono kuwi kok gak karep. Kok gak karep ya apa sih kok iso ngono. Wong man ahabba alla yusallah. Sopo sing seneng lek Gusti Allah iku ora dimaksiati blas. Pemamakan ing dalam keratone Allah, faqat ahabba mongko seneng sapa man seneng alla tazhuru arep yen to ora ketok apa maghfiratuh pangapurane Allah. Lek enak wong kok berambisi supaya wonge ora salah blas kabeh. Iku padha karo muni aja dikek nggon maghfirah Gusti Allah. Itu karo muni ngono. Wala takuna syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu. Dan seakan-akan dia punya keinginan, dia lebih seneng syafaat Rasulullah harus dipek dhewe. Ngene lho nggih. Kaya-kaya sing oleh syafaat wong apik-apik tok. Keliru malahan. Mergo napa? Wa kam min mudznibin kasurat isaatu wa mukhalafatuhu wajabaut lahur rahmah min rabbi. Pirang-pirang wong sing dosa eleke akeh banget, sulayane ning Allah sering banget, tapi karena wis kadung dicap oleh rahmat, tetep dia oleh rahmat dengan berbagai cara. Wa kana lahur rahiman wa bi qadri imani wa an aswa'in aso aliman. Maka Allah itu tetap menjadi zat yang maha pengasih, maha penyayang. Mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi keyakinan ingkang tebel, keyakinan ingkang mantep dumateng kasih sayangipun Allah, nanging tetap dipun paringi langkah ingkang atos-atos mboten nyembranak nih maksiat dumateng Gusti. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa rabbi Allah tabaraka wa sahabatul rasulullah azman alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ya fi na'mahu wa yika fi mazita ya rabbana laka alhamdulika ma yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.